بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله senantiasa kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu bisa bertemu, berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, di mana kita telah mengetahui fadilah, keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan, terkhusus ibadah yang Allah wajibkan yang merupakan bagian dari rukun Islam, yaitu as-siyam, berpuasa. Hendaknya bagi seorang muslim menyambut kedatangan bulan Ramadan ini yang sekarang kita sudah memasukinya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa senang, bukan dengan hati yang sempit karena merasa terbatasi dan terbelenggu di dalam berlezat-lezat dalam menikmati kehidupan sehari-harinya, karena harus meninggalkan dari makan dan minum, dan ini sesuatu yang berat. Dan sebelumnya seorang terbiasa makan di setiap saat di luar bulan Ramadan, namun ketika masuk bulan Ramadan maka diwajibkan untuk imsak, mut'am, syarab, menahan diri dari makan dan minum, dan ini satu yang berat. Dan berbagai amalan-amalan yang dituntunkan, disyariatkan kepada kita untuk kita menjalankan di bulan Ramadan ini, sebagian orang merasa berat melakukannya. Namun bagi kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu bukan perkara yang berat, justru perkara yang didamba-dambakan, perkara yang ringan, karena kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, mengharapkan keridhaan dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan. Rasulullah berikan kabar gembira kepada mereka supaya bergembira. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yubasyyiru ashabahu, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. bulan yang sangat banyak berkah di dalamnya. Berkahnya diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, berkahnya disebutkan Rasulullah SAW, tuftahu abwabul jinan, abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa tughlaqu abwabul jahim, abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu nar, wa suffidat asyayatin, dibelenggu setan-setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang itu lebih baik dari 1000 bulan, dan itu tidak ada di malam-malam selain bulan Ramadan, lebih baik dari 1000 bulan. Wa man hurima khairuhu faqad hurim, barang siapa yang diharamkan darinya kebaikan, kebaikan, maka sungguh dia telah diharamkan mendapatkan kebaikan. Maka khawan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita memanfaatkan waktu kita di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah-ibadah yang disyariatkan dengan zikir, membaca Al-Qur'an. Kemudian di malam hari ada qiyamul lail, salat tarawih, memperbanyak bersedekah, karena amalan-amalan saleh yang dilakukan di bulan ini akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hendaknya kita menjauhi keharaman-keharaman Allah, dosa-dosa dan kemaksiatan, karena juga keharaman, kemaksiatan, dosa yang dilakukan di bulan Ramadan ini juga akan dilipatgandakan balasannya. Akhwan fiddin rahimani rahimakumullah, bagi hendaknya, bagi setiap muslim, hendaknya dia memiliki azm yang kuat untuk dia memanfaatkan bulan Ramadan ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau perlu, dan ini penting bagi seorang untuk membuat perencanaan-perencanaan terkait dengan ibadah yang dilakukan di bulan ini. Mungkin kita membuat target-target seperti membaca Al-Quran, menamatkan Al-Quran. Saya selama bulan Ramadan insyaAllah setiap hari saya akan minimal membaca sekian juz, 3 juz, 2 juz. Saya di bulan Ramadan saya akan bersedekah ke fakir miskin, membantu pembangunan masjid dan amalan-amalan yang ridha Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kita sudah rencanakan, niatkan itu. Jangan di dalam perkara-perkara dunia matang rencananya, tapi terkait dengan perkara-perkara akhirah enggak ada. Asal-asalan mau baca Al-Quran, baca Al-Quran seadanya. Mungkin terkadang satu hari tidak membaca Al-Quran. Jangan kita seperti ashabud dunia. Ada orang-orang yang diberikan keutamaan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW dalam segala hal, dalam segala ibadah. Maka kita mencontoh Rasulullah dan para sahabat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani puasa mereka di bulan Ramadan ini. Kalau ashabud dunia mereka bergembiranya ketika datang bulan Ramadan bukan karena ingin beribadah kepada Allah, tetapi ingin mengharapkan keuntungan dunia, peluang besar bisnis, mendapatkan keuntungan banyak di bulan Ramadan. Sudah dipikirkan, dibuat rencana-rencana, apa yang saya akan jual, bagaimana saya mendapatkan keuntungan yang besar di bulan ini. Tapi bahasa ibadah tidak ada. Berapa kali saya harus menamatkan Quran, tidak ada terbetik dalam hatinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau seorang itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ingin mengisi hari-harinya di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak aktivitas ibadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala anahu, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya untuk dia beribadah kepada Allah. Tapi kalau seorang itu tidak jujur niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, khadalahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkannya dan tidak memberikan pertolongan kepadanya dalam beribadah kepada Allah. Walau sadaqallahu lakana khairan lahum, kalau sekiranya mereka itu jujur kepada Allah, sungguh amat baik bagi mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan bulan Ramadan ini, maka insyaallah taala kita akan membacakan sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah taala, yang diberi judul Ithaf Ahli Iman Bidurusi Syahri Ramadan. Ithaf Ahli Iman, persembahan berharga kepada Ahli Iman di dalam pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan. Hakikatnya ini adalah pelajaran yang disampaikan oleh Syekh di bulan Ramadan, kemudian ditafriq, ditulis, dan berikan banyak faedah kepada kita di dalam membaca kitab ini. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Muqaddimah dari beliau Syekh Saleh Al-Fauzan. Alhamdulillah alladhi syara'a li ibadihi siyam syahr Ramadan وجعله أهدى أركان الإسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل من صلى وصام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وبعد فهذه دروس تتضمن التذكير بفضائل هذا الشهر المبارك. Kata beliau, ini adalah pelajaran, durus, mengandung di dalamnya tadzkir, mengingatkan tentang keutamaan dari bulan yang mubarak ini, yaitu bulan Ramadan. Walhathu alal jaddi walisihad fihi, dan dorongan untuk al-jad, bersungguh-sungguh, wal-istihad, dan bersemangat di dalam bulan ini, tentunya bersungguh-sungguh dan bersemangat di dalam beribadah. Waktu nami'iyamihi walayalihi, dan memanfaatkan di hari-harinya dan di malam-malamnya. Beribadah kepada Allah. Mal isyar ila ba'di ahkam fiqhiyah al-mut'allaqa bis-siyam wal-qiyam. Yang disertai dengan isyarah kepada sebagian hukum-hukum fikhi yang terkait dengan puasa dan qiyam dan salat di malam hari, ya qiyamul lail, salat tarawih. Jadi kitab ini di samping disebutkan tentang memanfaatkan hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadhan dengan beribadah kepada Allah, amal-amal saleh, juga beliau Syekh Al-Fauzan menyebutkan tentang hukum-hukum fikhi yang terkait dengan puasa dan salat. Qasadtu bi kitabatiha tadhkira nafsi wa ikhwani sa'ilan Allah ay yanfa'a biha man katabaha wa man qara'aha wa man sami'aha min al-muslimin wa yaghfir li ma waqa fiha khata'an aw taqsira. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kata beliau, aku meniatkan atau memaksudkan di kitabatiha, menulisnya sebagai bentuk tadkir, mengingatkan kepada diriku dan ikhwani dan saudara-saudaraku, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan dari apa yang beliau tulis ini kepada mengkatabaha, orang yang menulisnya itu kepada Syekh sendiri, agar Allah memberikan kemanfaatan kepada penulisnya dan orang yang membacanya serta orang yang mendengar dari kalangan muslimin, kita yang membaca kitab ini, antum yang mendengarkan dibaca kitab ini, semua didoakan oleh Syekh agar memberikan kemanfaatan. Wa yaghfir li, dan semoga Allah mengampuniku apa yang aku tersalah di dalamnya atau ada kekurangan di dalamnya, di dalam menulis kitab ini, dalam deras-deras yang beliau sampaikan. Khan fidin rahimani rahimakumullah, di dalam kitab ini ada beberapa daras yang beliau sampaikan, ada 30 salah, ada 30 daras ini sama dengan jumlah hari dalam satu bulan. Kita masuk kepada darus yang pertama, darusul awal. Fi bayani mata furidha shaumi syahr ramadhan 'alal ummah. Pelajaran yang pertama tentang penjelasan kapan diwajibkan puasa bulan Ramadhan pada umat ini. Kata beliau, alhamdulillahi dzil fadli wal in'ami syara'a siyama litathhirin nufus minal atham. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dzil fadli, pemilik keutamaan, wal in'am, dan yang memberikan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki keutamaan. Allah memberikan keutamaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah memberikan kenikmatan, kenikmatan kepada siapa yang dikehendakinya, kenikmatan hidayah, kenikmatan Islam. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa kepada hamba-hambanya. Litathhir nufus, untuk apa? Untuk mensucikan jiwa minal atham, dari dosa-dosa. Ini termasuk diantara dari hikmah puasa atau thamarah, buah dari puasa itu adalah mensucikan jiwa. Jiwa ini perlu untuk kita sucikan. Bagaimana mensucikan jiwa? Mensucikan jiwa beda dengan mensucikan badan. Kalau badan kita kotor, maka mensucikannya dengan air, dengan sabun. Setelah mandi pakai sabun bersih. Tapi jiwa tidak. Tidak bisa dibersihkan dengan air dan sabun. Tapi dia dibersihkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu keberuntungan seseorang apabila dia senantiasa mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Mensucikan jiwa dengan taat kepada Allah, mengotori jiwa dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu di antara amalan yang bisa mensucikan jiwa-jiwa kita adalah puasa. Maka bulan Ramadan ini juga disebut bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan mendidik jiwa, bulan membersihkan jiwa, karena di dalamnya ada ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah dan disunnahkan untuk kita amalkan, yang semuanya itu memiliki fungsi untuk membersihkan jiwa. Karena jiwa ini kotor. Apabila seorang hamba melakukan satu dosa maksiat, maka hatinya akan menjadi kotor. Anna al-'abda idza adnaba dhanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba apabila dia melakukan dosa, maka ditilik di dalam hatinya itu satu titik hitam. Ada titik hitam. Kalau dia beristighfar, meninggalkan dosa itu, maka kembali suci, bersih hatinya. Namun kalau dia mengulangi lagi dosa tersebut, tambah titik hitamnya. Semakin banyak dia berdosa, maka semakin banyak titik hitam, hatta ta'lu qalbahu, sampai titik hitam itu menyelimuti hatinya, sudah hitam, menjadi hitam hatinya. Kalau sudah hitam hati, maka tidak bisa la ya'rifu ma'rufan wa la yunkir munkar. Dia tidak mengenal yang baik dan tidak mengingkari yang mungkar. Tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, tidak melarang yang mungkar. Bahkan tidak mengenal ma'ruf lagi dan tidak mengenal mungkar. Maka perlu untuk kita bersihkan dengan ibadah kepada Allah, di antaranya siam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khair man salla wa sama wa dawama lil khair wastaqama wa ala alihi wa ashabihi wa man iftada wa man iqtada bihi ala dawam amma ba'd. dan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, khair man salla, sebaik-baik orang yang melaksanakan salat, wa sama dan berpuasa, wa dawama lal khairin, arah yang senantiasa dawam terus menerus di dalam kebaikan, wastaqama dan istiqama di atas al khair, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbathahu. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan satu amalan, athbathahu, beliau sabit, tetap kokoh dia mengamalkan amalan tersebut, dia tidak meninggalkannya. Amma ba'd. Dan juga wal alihi wa ashabihi, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam alad dawam, di atas istimrar di dalam kebaikan. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat menjadi dalil tentang diwajibkannya puasa bagi kita, bagi umatnya Rasulullah SAW, dan juga bagi umat-umat terdahulu. Puasa, menahan diri, imsak, itu makna puasa, rukuk imsak, menahan diri, menahan diri dari makan dan minum, dari yang membatalkan puasa. Khawani bidin rahimani wa rahimakumullah. Untuk penjelasan selanjutnya apa yang diterangkan oleh Syekh dalam darus yang pertama ini, insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tawaddalu wa habibakumullah.